بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Mustalahul Hadith, yani tafsir Mustalahul Hadith yang disusun oleh Dr. Mahmud Tahan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa di antara hadis-hadis yang makbul ya terbagi menjadi dua, ada yang ma'mulun bihi yang diamalkan, ada yang ghairu ma'mul bihi yang tidak diamalkan. Ya, ketika dia saling bertentangan maka bisa jadi ada yang tidak diamalkan. Kemarin kita sudah sebutkan prosedurnya. Bagaimana apabila kita menemukan dua hadis makbul yang saling bertentangan. Maka dikatakan oleh beliau, apabila dimungkinkan untuk menggabungkan kedua riwayat tersebut, maka digabungkan. Ya, kemarin kita sebutkan kaidahnya, al-amal bidalilain aula min ihmal ahadihima, mengamalkan salah satu di antara mengamalkan kedua dalil ini lebih utama daripada kita meninggalkan salah satunya atau membuang salah satunya. Kalau tidak mampu, tidak bisa dijamak, maka dilihat apakah di antara dua hadis yang bertentangan tersebut ada yang bisa menasahkan, ada nasikhnya, ada mansukhnya. Maka yang sudah mansukh tidak dipakai. Kenapa? Karena sudah dinasakh. Sudah dinasakh. Namun apabila tidak diketahui yang mana yang menasakhkan, yang mana yang dinasakhkan, maka hendaknya dilakukan tarjih. Dilakukan tarjih. Ya, kata beliau ada berapa? Khamsina wajhan au akthar. Ada 50 metode tarjih atau bahkan lebih banyak. Nah, kalau terakhir, jalan terakhir, kalau tidak bisa diterjih, maka apa? Tawakuf. Tawakuf sampai ketahuan ya yang mana yang rajih. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam nasikh al-hadith wa mansukhu. Qala hafizahullah ta'ala ta'rifu nasakh. Dia memulai pembahasan nasikh dan mansukh ini dengan mendefinisikan apa itu nasakh. Kata beliau, lugatan lahu maknayani. An-nasakh secara bahasa dia memiliki dua makna. Yang pertama, al-izalatu, menghilangkan, melengserkan. Ya, al-izalatu itu menghilangkan atau melengserkan. Contohnya ucapan seseorang, nasakhati asy-syamsu adzilla ay azalathu, matahari itu menasakh bayangan. Maksudnya apa? Menghilangkan. Ketika ada sinar matahari maka bayangan itu hilang. Ya, azalathu. Ini makna yang pertama, yaitu al-izalah, menghilangkan atau melengsarkan. Yang kedua, an-naklu, menukilkan. Minhu nasakhtu al-kitaba idha naqaltu ma fihi. Di antaranya ucapan seseorang, nasakhtu al-kitaba, aku menasakh al-kitab. Maksudnya apa? Naqaltu ma fihi, aku nukilkan apa yang ada di dalamnya. Maka anna nasikha qad azala al-mansukh au naqalahu ila hukmin akhar. Maka dari kedua makna logawi ini, kedua makna bahasa, maka an-nasikh itu seolah-olah dia menghilangkan yang mansukh tadi atau dia membawanya kepada hukum yang baru. Kita contohkan misalnya kasus ziarah kubur. Dahulu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinasakh. Apa maksudnya dinasakh? dihilangkan pelarangannya tersebut. Dulu terlarang, kemudian apa? Tidak lagi terlarang. Ya, dihapus pelarangannya. Atau naqalahu ila hukmin akhar, atau hukumnya dibawa kepada hukum yang baru. Yang tadinya tidak boleh berziarah kubur menjadi boleh. Paham ya keterkaitan antara makna lugawi dengan nasikh secara istilah. Secara istilah kata beliau, raf'u syari'i hukman minhu mutaqaddiman bihukmin minhu mutaakhiran au mutaakhirin. Kata beliau, diangkatnya atau apa? Syariat mengangkat sebuah hukum atau pengangkatan hukum oleh syariat. Enggak. Pengangkatan hukum terdahulu oleh syariat kepada hukum yang belakangan. Ya. Pengangkatan hukum syariat dari hukum terdahulu kepada hukum yang belakangan. Jadi diangkat hukumnya oleh hukum yang baru. Hukum yang lama diangkat oleh hukum yang baru. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, ahammiyatuhu wa su'ubatuhu wa asyharu mubarrizina fihi. Pembahasan beliau kemudian tentang pentingnya nasikh mansukh ini, kemudian kesulitan yang ada pada nasikh mansukh, serta pakar-pakar atau ahli-ahli yang masyhur dalam bidang nasikh mansukh. Kenapa ini? Tes 1-2. Kata beliau, ma'rifatun nasikh al-hadith min masukhi ilmun muhimmun so'bun. Mengetahui yang menasahkan dari yang dinasahkan dari sebuah hadis itu merupakan ilmun muhimmun so'bun. Ilmu yang sangat penting namun sulit. Namun sulit. Kenapa? Dia harus tahu ini kapan diucapkan. Ya, yang nasih dengan yang masuk mana yang duluan. Jangan-jangan yang kita kira mansukh, justru dia penasikhnya. Ya enggak? Maka kata beliau, ini termasuk ilmu yang cukup sulit. Qala Zuhri rahimahullahu ta'ala, ya a'yal fuqaha wa a'jazahum an ya'rifu nasikh al-hadith min mansukhi. Para ulama itu a'ya. A'ya ita'iba. Capek. Para ulama itu bersusah-susah. Ya, dan bahkan ajazahum, ya, kadang mereka tidak bisa ayya'rifu nasikh al-hadith min mansukhihi, untuk mengetahui yang menasahkan sebuah hadith dari yang dinasahkan. Ya, berarti bukan perkara yang sepele ya, masalah nasikh mansukh. Ya, karena begitu keliru dia menyimpulkan, hukumnya langsung berbalik ya. Hukumnya langsung berbalik. Misalnya, dahulu disebutkan bahwa sebagian para sahabat makan himar ahli. Makan keledai jinak. Kemudian, ada larangan Nabi SAW makan keledai jinak. Nah, mana yang lebih dahulu? Peristiwa makan itu atau dilarangnya makan? Ya. Kalau tidak mengetahui, maka bisa terbalik hukumnya. Kemudian kata beliau, wa asyharu al-mubarrizina fihi huwa al-imam asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka orang yang paling masyhur, pakar dalam bidang ini adalah al-imam asy-syafi'i. Ya, al-imam asy-syafi'i. Ya. Faqad kanat lahu fihi yadut tula wa sabiqatul ula. Maka dalam bidang ini peran syafi'i itu sangat luar biasa. Demikian juga beliau adalah orang yang memulai ya membahas nasikh mansukh ini. Beliau adalah pelopor dalam membahas nasikh mansukh. Qala al-Imam Ahmad libni Warah. Imam Ahmad pernah berkata kepada Ibnu Warah, qad qadima min Misr, ketika dia baru tiba dari Mesir. Jadi Ibnu Warah itu baru saja tiba dari Mesir. Ditanya oleh al-Imam Ahmad, katabta kutub Asy-Syafi'i, apakah engkau telah menukilkan atau menuliskan kitab-kitabnya Asy-Syafi'i? Qala la. Maka Ibnu Warah mengatakan tidak. Qala farrotta, ya, engkau telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kalau engkau datang ke Mesir, kemudian tidak menuliskan kitab Syafi'i, engkau telah menyanyiakan sesuatu yang sangat berharga. Farrotta, kata Imam Ahmad. Ma'alimna mujmal minal mufassar wala nasikhal hadith min masukhi hatta jalasna Asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad, kami itu tidak tahu, tidak bisa membedakan antara yang mujmal dengan mufassar. Demikian juga kami tidak mengetahui yang nasikh, tidak bisa membedakan yang nasikh dengan yang mansukh sampai kami duduk di hadapan Imam Syafi'i. Artinya kami belajar di hadapan Imam Syafi'i. Menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah seseorang yang sangat pakar dalam masalah nasikh dan mansukh ini. Sehingga ketika Ibnu Warah pulang dari Mesir tapi tidak mengambil ilmunya Syafi'i dalam bidang ini, dikatakan oleh Imam Ahmad, farrotta, ya, engkau telah menyanyiakan sesuatu yang sangat berharga. Berarti apa? Kalau ingin tahu tentang nasikh mansukh, banyak-banyak membaca kitabnya Asy-Syafi'i. Ya. Berarti kita ganti mazhab nih. Ya. 2009 ganti mazhab. Ya, kawan-kawan sekarang Masya Allah ya. Jadi Syafi'i betul ya. Belajar kitab-kitab Syafi'i. Karena diminta Ustaz Ibnu Yunus itu tolong kopikan 3 kitab besar. Satu kitabnya untuk 400 halaman. Apa tesis-tesis terbaru tentang mazhab Syafi'i. Masya Allah. Tesis-tesis tentang mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya. Bima yu'rafun nasikh minal mansukh. Dari mana kita bisa membedakan antara penasikh dengan yang dimansuhkan? Qala yu'rafun nasikhul hadith min mansukhihi bi ahadi hadhihi umur. Kita bisa mengetahui, membedakan antara yang nasikh dengan yang mansukh, ya, melalui perkara-perkara ini. Ada 4 hal yang bisa membedakan antara penasikh dengan yang dimansukhkan. Yang pertama, ini yang paling mudah. Langsung lafadznya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memansuhkan. Bitasrihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan tasrih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menyebutkan bahwa ini dimansuhkan. Ini paling mudahnya. Ya. Kenapa? Jelas lafadznya. Ka haditsi Buraidata fi sahih Muslim, seperti hadisnya Buraidah dalam sahih Muslim. Kata beliau alaihi salatu wasalam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dahulu saya pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang kunjungilah atau ziarahilah kuburan tersebut. Kenapa? Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena dengan berziarah ke kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kalau saya tidak salah lafadznya yang lain, fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Nah, ini jelas kan? Kuntu nahaitukum, dulu saya melarang kalian dari berziarah kubur. Fazuruha, sekarang aku menyuruh kalian untuk berziarah kubur. Berarti kan ada hukum yang dihapus. Dulu terlarang, sekarang diperintahkan. Ya, otomatis hukumnya berubah enggak? Berubah. Ya. Pertama, haram hukumnya. Kenapa? Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, jauhilah. Hukumnya haram. Baik. Nah, kemudian berubah dia. Fazuruha, diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menjelaskan hikmahnya. Fa innaha tudzakkirukumul maut au tudzakkiru al akhirah. Ya, ada hikmahnya di sana, mengunjungi kuburan mengingatkan pada kematian atau mengingatkan pada akhirat. Hukumnya dari yang diharamkan menjadi suatu hal yang mustahab, suatu hal yang mustahab. Selesai ya, mudah ya. Tasrih dari Nabi SAW ini yang paling mudah. Kemudian yang kedua, ini juga mudah. Ya. Biqauli sahabi, dengan ucapannya seorang sahabat. Qauli Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana akhira al-amraini min Rasul sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Seperti ucapannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa dahulu perkara yang terakhir yang kita jumpai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau meninggalkan wudu dari memakan apa yang dipanggang. Apa yang dipanggang. Massatin nar. Dari sini dulu mungkin kemungkinannya dulu ketika seseorang memakan suatu makanan yang dibakar atau yang dimasak dengan api, maka dia berwudu. Tapi kata Jabir bin Abdullah bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang terakhir yang kami jumpai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak berwudu walaupun makan sesuatu yang terkena api, yang dimasak dengan api. Ya. Sehingga kalau dahulu memang seorang harus mengulangi wudunya ketika makan makanan yang dimasak dengan api, maka hadis Jabir ini menunjukkan bahwa itu semua sudah dinasakh. Boleh kok Nabi SAW meninggalkan wudu dari makanan yang dimasak dengan api. Selesai ya? Bisa ya? Ada ditegaskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Kalau diperinci lagi, nasakh itu ada yang lafadz, kalau di Al-Quran, lafadznya itu belajar kan kita dalam usul fiqh. Lafadznya itu dinasakh, tapi hukumnya berlaku. Contohnya, ayat tentang menjilid. Menjilid apa? Orang yang berzina. Itu kan dulu ada di dalam Al-Quran, tapi dihilangkan. Tetapi hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap berlaku. Kemudian yang ketiga, bima'rifati tarikh. Bima'rifati tarikh. Nah, ini yang butuh ketelitian. Kahadir Syaddad bin Aus marfu'an aftara al-hajimu wal-mahjum. Seperti hadisnya Syaddad bin Aus secara marfu, beliau mengatakan aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam dan orang yang membekam itu sama-sama batal puasanya. Taib, aftara al hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam dan orang yang dibekam itu sama-sama batal puasanya. Nusikha bi hadithi Ibni Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa sha'imun. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika beliau dalam keadaan ihram, demikian juga beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Ini bertentangan kan katanya batal puasa kalau berbekam. Tapi Ibnu Abbas melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam ketika beliau sedang puasa. Faqad ja'a fi ba'di turuki hadis, faqad ja'a fi ba'di turuki hadithi Syaddad anna dhalika kana zaman al-fath. Maka dalam hadis Syaddad bin Aus disebutkan kan jalannya banyak, bukan hanya satu riwayat. Nah, di antara jalan-jalan tersebut ada yang mengkhabarkan bahwa hal yang demikian diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Yaumul Fath, pada hari penaklukan kota Makkah. Wa anna Ibnu Abbas sahibahu fi hajjatil wada. Adapun Ibnu Abbas, dia itu bersama dengan Rasulullah SAW pada hajjatul wada. Yang mana duluan? Ya, Fathu Makkah duluan. Baru hajjatul wada. Hajjatul wada beberapa bulan sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Nah, dari sini kita tahu bahwa hadisnya Syaddad itu pada apa? Pada lebih awal daripada hadisnya Ibnu Abbas. Maka berlakulah nasikh mansukh di sini. Yang lebih awal dihapuskan dengan yang lebih akhir. Berarti apa hukumnya? Seseorang yang berbekam, maka tidak batallah puasanya. Baik yang membekam maupun yang dibekam. Paham ya? Yang ketiga. Ya, yang ketiga, yaitu dengan mengetahui tarikhnya. Kapan sesuatu itu terjadi. Ya, yang lebih akhir tentunya menasihkan yang lebih awal. Kemudian yang keempat, bidalalatil ijma, dengan ijma. Nah, ijma juga bisa, dari ijma kita juga bisa mengetahui sesuatu itu telah dinasahkan. Ka haditsin man syaribal khamra fajliduhu fa in ada fir rabi'ah faqtuluh. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minum khamar maka cambuklah dia. Apabila dia mengulangi sampai 4 kali, maka bunuhlah dia. Qala An-Nawawi dallal ijma'u ala naskhihi. Ya, ijma' telah menunjukkan kepada penasakannya. Artinya kalau dia mengulangi 4 kali dibunuh itu, ya telah dinasakh. Tidak lagi berlaku. Tetap dia apa? Dicambuk walaupun dia sudah 4 kali meminum khamar. Wal ijma'u la yansahu wa la yunsahu lakin yadullu ala nasikh. Ijma' itu tidak menasahkan, tidak dinasahkan dan tidak menasahkan, akan tetapi tidak menasahkan dan tidak menasahkan, akan tetapi hanya saja dia menunjukkan bahwa telah terjadi penasahan. Ya. Walaupun tidak secara sharih ada ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ada ucapan dari sahabat, dan kita juga enggak tahu kapan yang satu hadis yang menasakhkan, kapan mana yang menasakhkan, mana yang dinasakhkan, hanya saja ada ijma yang menunjukkan perkara tersebut. Ada ijma yang dia bertentangan dengan sebuah hadis. Kalau ada ijma yang bertentangan dengan hadis, maka apa? Kemungkinannya hadisnya itu adalah dinasakh, telah dinasakh. Ya. Karena enggak mungkin umatku itu berkumpul di atas kesesatan. Ya. Kemudian yang keempat, asyharu al-musannafat fihi. Yang pertama tulisan-tulisan atau karya-karya para ulama yang terkenal dalam pembahasan an-nasikh wal mansukh. Yang pertama, al-i'tiyar fin nasikh wal mansukh min al-athar li Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi. Judulnya al-i'tibar, ya. Al-i'tibar fin nasikh wal mansukh min al-athar. Nulisnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi. Kemudian yang kedua, an-nasikh wal mansukh lil Imami Ahmad. Kitab An-Nasikh wal Mansukh karya Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, Tajridul Ahadith al-Mansukhah karya Ibnu Jauzi rahimahumullahu ta'ala. Nah, kifilah huna, fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, al khabaru mardud. Selesai kita dari al khabaru al maqbul. Khabar yang mardud pembahasannya jauh lebih besar atau lebih banyak daripada khabar maqbul. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Kenapa dia bisa khabar yang mardud itu lebih banyak daripada khabar yang maqbul? Kenapa pembahasan khabar mardud itu lebih luas, lebih panjang daripada pembahasan khabar maqbul? Bisa jadi. Namun yang jelas kan antum tahu syaratnya hadis makbul itu kan ada 5. Ada 5. Betul enggak? Hadis makbul ada 5 kan? Rawinya thiqah, rawinya adlun dhabit, syaratnya bersambung, kemudian rawinya adil, rawinya dhabit, tidak syad, tidak mu'al. Ada 5 syarat. Kalau dia terpenuhi, kelima-lima syaratnya ini terpenuhi, maka dia hadis sahih. Nah, kalau tidak terpenuhi 4 syarat, misalnya. Tidak terpenuhi 1 syarat, misalnya. Sanadnya tidak bersambung. Dia sudah 1 jenis hadis yang tidak makbul. Kemudian syarat yang kedua tidak terpenuhi. Yang lainnya terpenuhi. Sudah 2 jenis. Syarat yang ketiga terpenuhi. Ya, yang lainnya tidak terpenuhi. Semua syarat terpenuhi. Syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Udah 1 jenis lagi. Ya. Kemudian yang diperinci lagi. Pertama, syarat yang pertama tidak terpenuhi. Yaitu ittisalu sanad. Ittisalu sanad terbagi lagi. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Sehingga tentu pembahasannya jauh lebih banyak daripada hadis sahih. Baik, nakif ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.